Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langit 7 ID, saya Ahmad Jilul saat ini berada di Masjid Al-Ittihad Tebet, Jakarta Selatan. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti kegiatan dan aktivitas dari Ustadz Abdul Somad. Ustadz akan Jumatan di Masjid Al-Ittihad, dilanjut dengan bedah buku. Penasaran seperti apa kegiatannya? Yuk ikuti terus hanya di langit7.id. Ditanamkan di dalam hati musuh-musuh itu rasa takut. Dalam hadis dijelaskan rasa takut itu ada dalam musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masirata syahrin, dalam perjalanan satu bulan. Sekarang kita sudah berada di tempat di mana UAS akan mengambil podcast bersama Daniel Mananta. Seperti apa kegiatannya? Yuk kita ikuti hanya di langit7.id. Biasanya kalau Mas Daniel ini ngobrolnya itu biasanya sama public figure, sama artis, sama YouTuber. Nah sekarang nih lain daripada yang lain, bersama seorang pemuka agama katakanlah, dengan Ustadz Abdul Somad. Ya. Nah, mungkin Mas Daniel bisa cerita nih, kenapa tertarik mengundang Ustadz Abdul Somad dan kemudian bakal ngobrolin apa sih, ngasih bocoran dikit lah ke kita. Gue jujur ngerasa kayak Ustadz Abdul Somad ini public figure sih. Ya, oke. Okay. Ya kan, dia udah borderline antara pemuka agama dan public figure juga gitu. Persepsinya nih sebelum ketemu nih Kang, siapa tahu nanti akan berubah setelah ketemu nih. Sekarang persepsinya gimana tentang Ustadz Abdul Somad yang? Nah, beberapa mungkin setahun yang lalu atau dua tahun yang lalu banyak ya berita-berita heboh tentang beliau ya, dan itu kontroversial sifatnya. Pas di gara-gara Singapura kemarin itu, gak tahu kenapa kayak di hati gue mikir gue harus interview Ustadz nih, gue harus interview Ustadz Abdul Somad. Dan di situ gue mulai dengerin dakwahnya, gue dengerin khotbahnya. Oh, riset dulu berarti ya? Riset dan prinsip-prinsip yang mengenai ketuhanan gitu ya, itu secara mayoritas gue setuju juga gitu. Spiritualitinya gue setuju juga gitu. Jadi ketika gue melihat gitu, wah ya udah, gue pengen deh ngobrol lebih banyak lagi sama beliau. Pengen tahu aja kisah hidup beliau itu seperti apa, pribadi beliau. Betul, memanusiakan manusia gitu. Gue pengen tahu aja kayak masa kecilnya seperti apa sih. Gimana beliau selalu ngomong tentang Tuhan yang penuh dengan cinta. Berarti untuk seseorang seperti beliau bisa mewartakan tentang cinta Tuhan atau Tuhan itu cinta, berarti dia sendiri pernah merasakan cinta Tuhan. Apa yang terjadi di hidup dia ketika dia merasakan cinta Tuhan untuk pertama kali? Pengalaman spiritual beliau. Betul. Kita penasaran nih nanti kontennya ngobrolin apa aja nih Mas Daniel sama UAS ya. Nontonnya di mana? Cuma di Daniel tetangga kamu, di channel mana? Maksudnya? Daniel Mananta Network. Daniel Mananta Network. Jangan lupa ya, kita tonton. Oke, sahabat Langit 7, kita lanjut ke agenda UAS berikutnya hanya di langit7.id. gejolak Ustaz Abdul Somad setelah Rasulullah tentunya. Siapa Ustaz? Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Umar Mukhtar. Umar Mukhtar itu ketika ditangkap oleh Mussolini. Kenapa dialog Umar Mukhtar dengan Mussolini, pemimpin Italia? Kenapa kamu melawan kami? Padahal kami dengan tentara dengan baju besi, dengan tank, kamu naik kuda seadanya. Kata Umar Mukhtar, Tuhan saya menyuruh saya melakukan. Adapun hasilnya dia yang akan. Ya, sahabat Langit 7 ID, setelah seharian penuh kita mengawal Ustaz Abdul Somad dari tadi sebelum Jumatan ya di Masjid Al Ittihad Tebet, bedah buku, kemudian kita kawal ke Daniel Mananta untuk siaran podcast, kemudian sampai ke Depok dengan Bang Haji Roma Irama Raja Dangdut, terakhir di Masjid Cilincing, kemudian kita kawal sampai ke rumahnya dan kita sudah berbincang dengan Ustaz Abdul Somad beberapa hal begitu. Oh ya, seharian ini nih saya ditemani wardrobe dari Kafah ya. Seharian aktivitas nggak gerah, enak, adem, sejuk, nyaman begitu dan stylish begitu. Semoga hari ini jadi keberkahan buat kita semua. Semoga menjadi inspirasi buat sahabat Langit 7 ID. Tonton terus keberkahan-keberkahan dari kami, kebaikan-kebaikan dari kami hanya di langit7.id. Cahaya menuju kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.